Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita telah masuk pada bab wakaf telah disebutkan definisinya dan kemudian satu hadis yang Namurakulahufikum menjelaskan tentang fadilah keutamaan wakaf, ya. Bahwasanya wakaf itu termasuk sodakotun jariah, sodakoh yang pahalanya akan terus mengalir. Khalifitin rahmah rahmukum jami'an Namurakulahufikum. Nam, maka untuk melengkapi pembahasan tentang wakaf, ya, kita perlu Namurakulahufikum mengetahui apa saja yang wakaf itu akan dianggap sah. Nah, barakallahu fiik. Ya kan dibintah marahmak mujan barakallahu fiik. Dan hal itu dijelaskan dalam hadis yang akan kita baca. Dan itu merupakan umdatul bab, ya, sumber atau pokok bab masalah wakaf, yaitu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Yang akan kita baca nanti. Qarifitnah marahmukum. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang apa itu wakaf, ya. Kemudian dijelaskan tentang hukum wakif. Orang yang mewakafkan dijelaskan pula tentang amarakulafum al-mauquf alaihi. Orang yang menerima wakaf dijelaskan pula tentang al-mauquf, ya, yang diwakafkan apa saja dan jelaskan pula amarakallahu fikum nadirul waqf, ya, dilengkap dalam hadis satu hadis tok amarakallahu, luar biasa. Tapi sebelum kita baca hadisnya amarakallahu fikum, kita hafalkan dulu hadis yang kemarin. Nah, man hafidhul hadis falyaqra. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Hadis yang ke 886. Wa'anibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Hadis ini mutafakun alaih. Tapi yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah lafadznya Imam Muslim. Qala Abdullah ibnu Umar, beliau bercerita. Asaba Umaru radhiyallahu anhu ardan bi Khaybar. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan bagian tanah di tanah Khaybar. Ya. Yeah. Jadi khonifitun rahmah rahmukumujuan barakulahfikum. Ya, dalam kejadian Khaybar atau perang Khaybar dan penaklukan Khaybar, terdapat begitu banyak hukum. Ya, hukum masalah ijarah juga di situ, na'amarakulahfikum. Hukum masalah termasuk wakaf ini, na'amarakulahfikum. Hukum tentang na'amarakulahimar ahliyah. Ketika kejadian itu pula hukum tentang mut'ah juga diputuskan di situ, na'amarakallahu di Khaybar. Jadi banyak na'amarakallahu fikum momen perang Khaybar ini, na'amarakallahu fikum, yang menjelaskan berapa hukum dalam Islam. Juga terkait na'amarakallahu fikum hal-hal yang berkaitan dengan ekspedisi perang. Ekspedisi na'amarakallahu menyerang orang-orang kafir juga di situ dijelaskan. Luar biasa. Tatkala kita mengetahui sirah, banyak hal yang bisa diambil, yang bisa na'amarakallahu fikum kita banyak hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hukum Islam dalam kejadian perang Khaybar atau penaklukan benteng Khaybar. Khonifatullah marahmukumujian barakallahu. Naam. Fa'atan nabiyya, maka Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, yastamiruhu. Naam barakallahu. Istimar. Istimar yaitu meminta musyawarah. Naam barakallahu fikum. Kepada Nabi alaihi salatu wasallam, minta pendapat kepada Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan harta yang ia miliki di Khaybar. Bagaimana sebaiknya saya memperlakukan harta tersebut? Ini khonitah norah mengkumu cermin bagaimana para sahabah bermuamalah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mereka dalam segala hal na'amarakallahu fikum meminta na'amarakallahu pendapatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dan bermusyawarah dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Karena mereka mengetahui na'amarakallahu fikum fadilah musyawarah itu. Satu, bahwasanya musyawarah itu na'amarakallahu sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan amrum surah bainahum, perkara mereka, urusan mereka itu dimusyawarahkan, dan orang yang musyawarah itu tidak akan ada ruginya. Nah, warakallahu fikum, bermusyawarah itu enggak akan ada ruginya. Nah, warakallahu fikum, bahkan ikhwan fillah rahimakumullah pun termasuk kebiasaan orang-orang cerdas itu bermusyawarah. Amr bin As itu lambang orang cerdas. Nah, warakallahu fikum. Ya, Umar sering na'amarakallahu fikum memisalkan orang cerdas dengan Amr bin As. Na'amarakallahu. Beliau itu kebiasaannya bermusyawarah. Bahkan masalah yang terkecil pun dia musyawarahkan kepada orang lain. Na'amarakallahu. Tentunya khonitun rahmakumullah yang diajak musyawarah bukan orang sembarangan, orang yang ahlun. Ya, memiliki na'amarakallahu fikum na'amarakallahu keahlian. Naam. Yang layak untuk diminta pendapatnya. Ya. Masalah-masalah besar, masa musyawarah sama tuang bijak enggak mungkin lah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Masalah-masalah keumatan, nam bermusyawarah pada orang-orang biasa enggak mungkin lah. Na'amarakallahu fikum. Tentunya nam musyawarah pada orang yang ahli dalam bidang. Dan secara global, ya, ikhwan fillah marhamakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yeah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Yeah. Tuhan ifik entah mahramku. Orang ngajak musyarik kadang dia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan. Terkadang dia bingung. Yeah. Maka masuk dalam fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Juga merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada ruginya. Juga dalam musyawarah ikhwan rahimakumullah jami'an akan menimbulkan at-tahabbu bainahum. Nih, at-tahabbu bainahum. Nih, ikhwan rahimakumullah jami'an barakallahu. Apa buktinya? Lah wong habis musyawarah tengkarok, nah barakallahu. Itu berarti enggak bisa musyawarah, nah barakallahu. Nih, enggak bisa musyawarah, nah barakallahu. Nih. Yang jelas yang telah mengkodai musyawarah itu amarakallahu akan diperoleh yang namanya at-tahabub saling cinta amarakallahu berdal apa antar orang yang minta musyawarah dan yang memberikan musyawarah. Ya khali fitnah marhamakumullah dan sangat ditekankan bagi orang yang diminta musyawarah untuk amanah. Ya, untuk amanah amarakallahu. Khali fitnah marhamakumullah dengan memberikan yang terbaik bagi orang yang minta musyawarah tadi. Gitu ya. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau minta musyawarahnya Rasul alaihi salatu wasallam, minta pendapatnya Rasul alaihi salatu wasallam terkait dengan apa yang beliau miliki berupa harta. Faqala, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan fi Khaybar." Lam usib amalan qattu wa anfasu indi minhu. Ya Rasulullah, aku dapat jatah sebidang tanah di Khaybar yang tidak ada harta yang aku miliki lebih berharga daripada harta tersebut, daripada tanah tersebut. Ini sebagai bukti bahwasanya Khaybar itu setelah ditaklukkan punyanya kaum muslimin. Punya kaum muslimin. Loh, buktinya apa? Kalau enggak punyanya kaum muslimin, enggak mungkin ada yang namanya wakaf, ya. Yeah. Enggak mungkin karena wakaf itu di antara syaratnya itu harus dimiliki oleh apa? Yang mewakafkannya. Kalau bukan miliknya diwakafkan enggak boleh. Ya, yeah. Enggak boleh. Nah, orang kalau wakaf, maksudnya mau wakaf berupa apa, Mas? Rumah. Ya, punya tetangga enggak boleh. Namarakallahu. Rumahnya tetangga diwakafkan enggak boleh antum. Ya. Ya kada fitnah rahmarahmu enggak punya kamu. Ya. Ya kada fitnah rahmarahmu kemujuan faraq. Namarakallahu. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Perhatikan ya khonna makmu. Bagaimana namarakallahu bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mengikat, tapi mengasih sesuatu yang terbaik. Namarakallahu. Jadi ketika orang punya itu kan, punya harta itu kan, namarakallahu, kan bebas mau diapakan. Mau disewakan, gak apa-apa. Mau dijual, gak apa-apa. Mau ditanami lagi, gak apa-apa. Kan gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta habas ta'aslah. Kalau kau mau. Namarakallahu. Ya kan lebih tentang muslim, namarakallahu. Nah, kemudian wakafkan aja wis namarakallahu fikum. Harus kamu wakafkan ya. Enggak begitu namarakallahu fikum. Tapi Rasul mengatakan in syi'ta. Kenapa mang ya kan fi fitrah marhamakum itu milik dia, dia yang punya hak, dia yang punya apa? Punya hak tasarruf kan itu ya. Mau diapa-apakan terserah pemiliknya. Seorang yang namarakallahu fikum yang ya diminta pendapatnya, dia hanya memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya. Dan yang terbaik ya ini amarakallahu. Kalau kamu mau dan ini yang terbaik wahai Umar amarakallahu adalah kamu wakafkan. Ya. Ya qul bi tah marahmukum jan barakallahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam in syi'ta hafasta aslaha wa tasaddaqta fiha. Namarakallahu. Qul bi tah marahmukum jan barakallahu. Ya. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq fiha. Namarakallahu. Maksudnya namarakallahu. Ya. Jadi kalau kamu namarakallahu tahan namarakallahu fikum asalnya namarakallahu fikum dan kamu sudah kohkan namarakallahu. Nih, maksudnya namarakallahu fikum apa yang ya, menjadi milikmu berupa tanah, berupa pohon. Nah, tahan. Jangan kamu gunakan macam-macam. Ya. Jangan kamu gunakan untuk tasarufat yang lain. Namarakallahu fikum. Jangan kamu jual, jangan kamu ini, jangan kamu berikan. Namarakallahu. Tahan. Namarakallahu fikum. Dan sedekahkan manfaatnya. Begitu. Dan lihat tasaddaq samrata. Namarakallahu fikum. Ya, dan namarakallahu fikum dan lihat yang lain disebut dan sedekahkanlah buahnya. Ya, buahnya. Di situ ada tanah, ada pohon-pohon, amarakallahu fikum. Ya, tentunya pohon itu nanti akan berbuah. Buahnya ini yang kamu sedekahkan, amarakallahu fikum. Paham ya? Ya, kalau dibintah, marahmukmu. Jadi, ketika ini, amarakallahu fikum diucapkan, dan yang namanya ukud, ya, ya, ukud waqfiyah, ya, akad waqaf, itu ukudun lazimah. Ya, ukutun lazimah namarakallahu fikum. Naam, yakun bisyaratil qaul. Itu terjadi hanya sekat dengan ucapan saja. Kalau sudah diucapkan, saya wakafkan ini namarakallahu fikum lillah, khalas namarakallahu fikum. Maka namarakallahu fikum konsekuensinya la yuba'u wa la yuhabu, enggak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh diwakafkan, enggak boleh diapa-apa. Enggak boleh diwariskan namarakallahu fikum. Paham ya? Kenapa? Namarakallahu fikum uqud waqfiyah. Ya, akad waqaf itu termasuk uqudun lazimah. Ya. Namarakallahu fikum. Yakun bimujarratil qul. Terjadi hanya sekadar ucapan. Antum berucap disaksikan sama dua orang, kan itu harus saya dua orang. Namarakallahu khalas, jadi sudah. Ya. Kok nanti namarakallahu enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Tak tarik enggak bisa. Waqaf namarakallahu. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Saat itu namarakallahu itu sudah menjadi milik kamu selama-lamanya ya namarakallahu fikum. Dan ini alat takbit selama-lamanya namarakallahu. Kenapa? Ini berlangsung sampai nanti di hari kiamat namarakallahu jadi milik kamu. Kan luar biasa ya. Ini kalau kamu enggak wakafkan namarakallahu itu harta kamu, kamu apa kamu? Kamu tinggal mati, sudah enggak jadi milik kamu lah. Kan gitu ya. Tapi kalau kamu wakafkan akan jadi milikmu selama-lamanya sampai nanti di hari kiamat masih menjadi milik kamu. Itu aku. Nih. Ya kan itu entah maksudnya enggak boleh nanti dijual, enggak boleh dibakan, enggak boleh diwariskan. Ya. Kan itu entah marah kemunculan barakallahu fik. Nah. Kan itu entah kemunculan barakallahu. Ya. Jadi sekali lagi, uqudul waqfiyah min uqudil lazimah. Nam, yaqul bi musyaratil qul. Ya. Itu terjadi hanya sekedar dengan ucapan dan disaksikan tentunya ya. Ikhwan sudah mencontohkan disaksikan oleh enam orang atau dua orang. Karena ikhwan saksi untuk harta itu dua orang. Entah jual beli, entah isyara, entah utang. Assalamualaikum. Demikian pula wakaf. Ya, dua orang yang adil. Ya. Ya kan ibu tentah marah mukmin porak. Qala Ibnu Umar mengatakan, fatasaddaqa fi Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun mensedekahkannya. Ya, annahu la yuba'u asluha. Ya. Tanah tersebut tidak dijual. Naam barakallahu fikum wala yuwarrafu wala yurafu. Dan tidak diwariskan, wala yuhabu dan tidak dihibahkan. Nih, kalau ditentah marahmu, fatasaddaqa biya fil fuqara. Nah, disedekahkan, nih hasilnya, nih sama apa hasilnya, na'amarakallahu fikum manfaatnya atau samrahnya kepada fuqara. Nih, wa fil qurba. Ya khalifat rahmanah makmum. Wa fir riqab. Wa fi sabilillah. Wa ibnis sabil. Wa dhaif. La junah alaman waliyaha. Dan tidak mengapa atas orang yang mengurusinya. Ini nadir. Nadir waqaf ya namanya. Nah. Jadi sekali yakin dalam hadis ini, satu hadis ini al-barakallahu fikum menjelaskan tentang komponen-komponen wakaf secara keseluruhan, satu tentang wakaf ya, wakif ya, nama rokhlofim, kemudian apa al-mauquf alaihi, terus al-mauquf ya, nadirul wakaf, nama rokhlof ya, kalau dibikin lah musim barakallahu, nanti insyaallah nah, disebutkan kalau dibikin lah marah mukmin barakallahu la junaha ala man waliyaha, tidak mengaku bagi orang yang mengurusinya ayak kula minha, untuk memakan amarah kelafum dari hasilnya apa harta yang diwakafkan tadi. Ini fitnah marah muncuan para kelafum. Nah, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf amarah kelafum. Wa yut'ima sadiqan ghaira mutawallin mutamawwilin malan. Dan memberikan makan, memberikannya kepada teman dia. Temannya nadir. Yeah. Temannya orang yang mengurusi wakaf tadi. Dengan tanpa mutamawwilin malan. Mutamawwil itu mengambilnya secara dalam rangka untuk diambil keuntungan secara berlebih. Nggih. Ya kan iki tentah marah mutamawil. Kalau bahasa secara harfiah mutamawil itu memperkaya diri. Ya, berarti amarah kelas enggak boleh amarah kelas. Ya memberi sekedarnya saja amarah kelas, memberi makan kepada apa? Kepada temannya, temannya nadir tadi amarah kelas, misalnya ada tamu, temannya kemudian dikasih makan dari itu. Ya. Misalnya temannya disuguhi dari itu, enggak masalah. Tidak masalah. Ya kan diwetentah marah mukmusyain barakul. Nah. Artinya dia itu teman dia. Nah, kalau tamu jelas masuk nah barakul. Dalam apa? Dalam yang disalurkan wakaf itu kepadanya. Ya kan diwetentah marah mukmusyain barakul. Nah. Mutafakun alai. Hari ini disepakati atasnya. Walafdul muslimin. Dan lafadznya punya al-imam muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Dan dalam riwayat imam Bukhari. Terdapat lafadz. Tasaddaq bi asliha. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bersedekahlah dengan apa? Pokoknya. La yuba'u wa la yuhabu walakin yungfaku samruhu. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, akan tetapi diinfakkan hasilnya, diinfakkan buahnya. Jelas ya? Kan ini fitnah marah mukmin barakallahu fik. Jadi ketika diwakafkan, nah barakallahu fik, maka harta tersebut sudah menjadi miliknya secara takdir. Ya, bahkan sampai nanti hari kiamat, nah barakallahu fik, barang itu nah menjadi milik orang yang mewakafkan. Ya kan ini fitnah mukmin barakallahu fik. Sehingga ikhwan tindah marah mukmujan tak boleh dihibahkan, tak boleh dihadiahkan, ya, tak boleh namara kelafikum jual, tak boleh diwariskan, ya, ahli warisnya pun harus dikasih tahu namara kelafikum ini sudah diwakafkan, tak bisa diwariskan, begitu. Ikhwan tindah marah mukmujan para kelafik. Dalam hadis ini ikhwan tindah mukmuh terdapat berapa namara kelafikum? Penjelasan hukum berkaitan dengan wakaf. Yang pertama tentang hukum yang berkaitan dengan al-wakif. Ngam. Ya qad bitullah marah mukmujan barakallahu fik. Bahwasanya al-wakif ayyakuna jaizat tasarruf. Ini yang pertama. Ya, al-wakif ayyakuna jaizat tasarruf. Yang mewakafkan termasuk orang yang boleh mengelola harta. La ja'idu tasarruf itu nama rokulafikum adalah orang yang berakal. Ya. Qadifitna baligh. Ya. Jadi kalau enggak berakal ya enggak bisa. Tasarrufnya enggak itu enggak layak akid nama rokulafikum. Enggak dianggap. tasarufnya. Orang gendeng namara kelafikum wakaf kan enggak boleh. Kenapa? Laisa min apa? Mimman jail tawarruf apa? Tasarruf termasuk orang yang enggak boleh namara kelafikum mengelola harta. Namara kelafikum. Khalifatullah marhamakum syekh barakallahu. Nah, demikian pula namara kelafikum ya. Baligh. Harus baligh. Nah, karena sapi la yasluh tasarrufu namara enggak bisa, enggak boleh. Apalagi namara kalau tasarruf yang sifatnya besar semacam ini. Nih, boleh itu kalau dia tamyiz dalam hal-hal yang remeh, bukan dalam hal yang berharga. 6. Khalifatullah muslim, harus muslim. Kenapa? Wakaf itu minal ibadah. Taqarrub ilallah. Kalau dia kafir, sebesar apapun amalan yang ia lakukan, kalau dia kafir enggak diterima. Ini ya. Khalifatullah muslim. Yang keempat, harus hur. Harus apa? Harus merdeka. Nih. Karena budak itu tasarruf malihi. Dia tidak bisa menggunakan hartanya, enggak bisa mengelola hartanya. Famaluhu li sayyidihi. Hartanya untuk apa? Untuk tuannya. Ya qali bit rahmah rahmukum insyaallah barakallahu fiik. 6. Kemudian yang berikutnya, na'am barakallahu fiikum termasuk na'am barakallahu fiikum. Hukum berkaitan dengan wakif, dia adalah malikul mal, pemilik harta. Ya. Di sini khuntah makmuh, Umar radhiyallahu anhu mewakafkan ya harta miliknya. Kata beliau, na'amarakallahu fikum, ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar. Menunjukkan puasnya apa yang akan dia wakafkan itu adalah miliknya, na'amarakallahu. Kalau dibikin rahmah kemudian barakalafikum bukan milik orang lain, nggak boleh kita wakaf dengan punyanya orang lain, nggak boleh. Kalau dibikin rahmah kemudian barakalafikum. Nah, ya sehingga wakaf dari mayit gak boleh. Kok iso ngono? Wakaf dari lo mayit tuh nggak miliki apa-apa. Kalau sudah mayit sudah. Nah, barakalafikum. Sudah habis kepemilikannya na'amarakallahu fikum kan gitu ya. Ya kan lewat rahmah-rahmahkum jalan barakallahu fikum. Kecuali kalau dia na'amarakallahu fikum semasa hidup mengatakan, ya rumahku ini kalau aku mati wakaf. Ya, dan itu mimbab wasiat na'amarakallahu fikum enggak boleh lebih dari sepertiga harta. Paham ya? Paham ya? Enggak boleh dari sepertiga harta na'amarakallahu fikum. Nah, khalifatullah marhamakum. Kenapa? Kalau lebih daripada itu bisa memadharatkan ahli waris. Ya. Khalifatullah marhamakum jan barakallahu. Jadi wakaf untuk mayit enggak ada. Enggak boleh. Ya, kenapa? Dia enggak punya harta. Na barakallahu. Ya khalifatullah marhamakum jan barakallahu. Yang kedua, na'am warakallahu fikum, hukum berkaitan dengan al-mawquf. Ya, al-mawquf. Yaitu barang yang diwakafkan. Nah ya. Ya kali bintah ma'arahmukum jalan warakallahu fikum. Di sini, Umar radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis ini na'am warakallahu fikum, beliau ingin mewakafkan apa? Tanah. Sebidang tanah dan apa yang ada di atasnya berupa pohon-pohonan namoroklof yang berbuah. Kan gitu ya. Ikhwanifitullah marahmukum ujian namoroklof. Maka terkait dengan hukum mawkuf namoroklof. Ayyakunal mawkuf mimma yantafi'ubi. Ayyakunal mawquf mimma yantafi'u bi intifa'an mustamiran. Barang yang diwakafkan termasuk barang yang bermanfaat secara terus-menerus. Ya. Ma'a baqa'i ainihi. Disertai dengan barangnya tetap. Manfaatnya terus-menerus. Barangnya tetap. Tidak habis. Ya. Fala waqfa ma la yabqa ba'dal intifa bihi. Maka tidak ada wakaf pada sesuatu yang tidak tetap, ya, setelah dimanfaatkan, ya, kato'am, seperti makanan, nggak ada, saya wakaf makanan nggak ada, nah, barakallahu, ya, kalau itu entah marah kemudian barakallahu, ya, saya wakaf pisang goreng misalnya, nah, ya enggak ada, habis nah barakallahu fikum intifaknya ya. Ya kan difitnah rahmatum jua'an barakallahu. Dan kalau tanah kan masih nah tetap tanahnya. Pohon diambil buahnya masih tetap pohonnya kan gitu ya. Ya kan difitnah rahmatum jua'an barakallahu. Ya. Yang kedua berkaitan dengan hukum al-mauquf ay yakun al-mauquf muayyanan. Ya. Yang diwakafkan harus ditentukan. Hadzal bait waqfun lillah. Langsung disebutkan nih, hadzal bait waqfun lillah. Ya, jelas ya. Khairit rahmukum. Fala yasihhu waqfu ghairil muayyan. Maka tidak sah wakaf barang yang tidak ditentukan. Ya. Kama law qal sebagaimana ketika dia mengatakan waqaftu abdan min abidi. Aku wakafkan ya, budak satu budak dari budak-budakku. Tapi enggak ditentukan budak yang mana gitu, ya. Enggak boleh. Harus ditentukan. La warakallahu. Budak yang mana? Yang ini apa yang ini? La warakallahu fikum. Ya. Yang ini baru la warakallahu. Contoh lagi la warakallahu fikum waqaftu baitan min buyuti. Enggak bisa. Harus ditentukan la warakallahu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah mukminan barakallahu. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini khonna rahimakumullah barakallahu fikum. Ya. Umar radhiyallahu anhu mewakafkan tanah dan disebut di Khaibar. Ya, jelas ya takyin ini. Jelas ya? Ya qala fit rahmah rahmakumullah barakallahu. Kemudian terkait dengan hukum al-mauquf alaihi. Ya, al-mauquf alaihi itu yang diwakafi pihak-pihak yang menerima wakaf. Ya. Naam barakallahu fik. Ya qali bi rahmah rahmukum jua'an barakallahu fik. Kata disebutkan ini di dalam hadis ini naam barakallahu fikum. Ya. Ibnu Umar menyebutkan fatasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibn sabil wa dhaif. Jelas ya. Ya qali rahmakum. Disebutkan amara qlafikum ya fuqara orang-orang fakir. Kurba sanak kerabat amara qlafikum. Ya war riqab ya. Ya, budak yang membebaskan dirinya. Naam barakallahu fikum. Ya, wa fi sabilillah. Ya. Di apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibnu sabil musafir yang kehabisan bekalnya. Naam barakallahu fikum. Juga tamu. Ya. Al-mimi rahmakumullah terkait dengan al-mauquf alaihi biak yang menerima ayyakuna alal bir. Harus ya di atas perkara-perkara yang baik la marakallahu fikum. Naam. Li'annal maqsud bihi at-taqarrubu ila Allah Ta'ala. Dikarenakan maksud orang mewakafkan hartanya itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus dijalankan kebaikan. Kal masajid, ya, seperti masjid, wakaf, ya, untuk masjid. Wal masakin, ya, kepada orang-orang miskin. Wasaqayat, memberikan minum pada orang lain. Ya, waqutubul ilmu, ya, dan kitab-kitab ilmu. Ya. Wal aqarib, sanak kerabat. Naam. Wala yasihu ala ghairi jihati birrin. Maka enggak sah namaraqla waqaf tersebut diberikan kepada selain arah-arah kebaikan. Namaraqla waqaf, sisi kebaikan. Seperti waqaf untuk tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Enggak boleh waqaf ke gereja gitu. Waqaf ke gereja enggak boleh. Namaraqla waqaf. Ya. Atau wakaf untuk menerbitkan kitab-kitab yang berisi tentang penyimpangan. Tak boleh. Nih, kitab sihir. Nih, kitabnya orang-orang khawarij. Tak boleh namun kalau wakaf untuk kitab-kitab semacam itu. Nah. Atau wakaf untuk petilasan-petilasan. Tahu petilasan ya? Namun kalau petilasan. Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Asar-asarnya ya, orang yang dianggap soleh, yang orang-orang warahmatullahi ngambil barokah di situ. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti petilasannya apa Sunan Fulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kuburnya Sunan Fulan. Gitu. Misalnya gitu ya. Nggak boleh. Ya. Baik itu untuk memberikan penerangan. Ya. Atau memberikan wangi ya namarakallahu fikum atau yang lainnya atau ngasih namarakallahu fikum ya gaji untuk penjaganya ya enggak boleh qaribat rahmakum jazakallahu para qof nam ya anna dzalika i'anatun al ma'siyah wa syirk wal kufur dikarenakan yang semacam itu namarakallahu fikum atau unsur bantu untuk melakukan kemaksiatan kesyirikan dan kekufuran. Jadi, kalau kita tidak marah, maka muncul problem. Nam, ya kalau kita tidak marah, maka muncul problem. Kemudian, kalau kita tidak muncul problem, dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita tentang nam hukum. Hukum nadirul waqf. Nadirul waqf. Bahwasanya. Ya kuali fitnah marah makmujan para kelafikum. Ta'yinun nadir. Jais. Boleh. Ya kuali fitnah marah makmujan para kelafikum. Jadi orang yang mewakafkan ambisan amaraqlah menunjuk nadir. Ya, yang akan menjadi apa? Yang akan mengurusi namar harta waqf tadi. Kanibit rahmah rahmah kemujuan poroklof. Waila, kalau dia tidak menunjuk, maka yang akan mengurusi itu adalah waliyul amri. Nah, poroklof. Ya. Kalau sudah ditunjuk, nah, poroklof. Fulan, nam. Jadi nadir, wakaf saya. Begitu ya, nah, poroklof. Maka, kanibit rahmah kemujuan. Terkait dengan nadirul wakaf, nah, poroklof. Maka dijelaskan di dalam hadis ini namaraqlah yang pertama. Ya. Yang pertama boleh memanfaatkan hasil barang yang diwakafkan tadi dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ya qad bi rahmah rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Hanya saja yang wali fitn rahmahumujian para kelafikum terkait dengan cara yang ma'ruf ini nam barakallahu terjadi nam silang pendapat ya khalif bin rahmah rahmukumujian barakallahu fikum. Nah, disebutkan sama Syekh Mulsaimin rahmahu taala sebagaimana di dalam Fathudil Jalul Ikram, Anda antum bisa buka di situ. Ikhtalaf fi dzalika surahul hadis. Para ulama yang syarah hadis ini berselisih. Fakila, maka ada yang mengatakan al-muratu bima jara bil 'urfi min ujrah. Ya, jadi yang dimaksud dengan ya sesuai dengan urf itu adalah nam upah. Nama raqlafik. Jadi nadirul waqaf itu bisa mengambil manfaat dari enam harta yang diwakafkan tadi seukuran dengan upah yang enam ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Faham ya? Ini pendapat yang pertama. Qali baitun rahmah rahmukumusya'al barakulafik. Wakilah ada yang mengatakan al-muratu bima jara bil 'urf minan nafaqah min nafaqatin. Yang dimaksud dengan amwarakallahu fikum apa yang sesuai dengan urf itu adalah berkaitan dengan nafkah. Nafkahnya seorang itu dalam jangka waktu tertentu berapa? Nggih. Ya kan ibit rahmah rahmukumullah. Baik namor upah maupun nafkah apa masing-masing tempat beda-beda. Kalau di Gresik namoro UMR-nya cukup tinggi namoro klo ya. 3 juta sekian. Nih ya. 3 juta lebih. Tapi kalau di Lamongan sana UMR-nya cuma 1.800. Beda. Nih ya. Ya kan ibit noh itu UMR gaji. Ujurah namoro klo. Demikian pula namoro klo fikum nafako. Nih. Ya. Satu tempat dengan tempat yang lain beda. Antum hidup di Sidayu, na'warakallahu fikum. Ya. Dengan kondisinya seperti ini, na'warakallahu fikum. Itu jauh lebih murah daripada kalau antum hidup di Jakarta. Ya. Jakarta, Masya Allah, na'warakallahu fikum. Luar biasa, mahal-mahal. Kau ini bintah mau kemajuan, na'warakallahu fikum. Artinya na'warakallahu disesuaikan dengan urf, na'warakallahu fikum. Misalnya di Sidayu misalnya nama warakallahu fikum. Satu bulan cukup 500.000. Misalnya nama warakallahu fikum. Berarti aku ingin rahmah rahmah. Untuk pendapat yang kedua bahwasanya yang sesuai dengan apa yang berlangsung menurut urf itu dilihat dari nafakonya. Berarti dia hanya bisa mengambil dari ya, harta yang diwakafkan yang ia urusi tadi. Seukuran itu saja. Seukuran apa? Nama warakallahu fikum 500.000. Iya. Yeah. Ya kan ibadah rahmah rahmukumujian barakallahu. Tapi kalau na'am warakallahu fikum, ya yang dianggap itu na'am, ya adalah ujroh na'am warakallahu fikum seperti di sini na'am warakallahu fikum di apa di Sidayu di Gresik na'am warakallahu. Itu UMR-nya na'am warakallahu fikum 3 juta sekian. Berarti ikhwan rahmukumujian kalau kamu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ya sesuai dengan uruf itu adalah titin dari ujrohnya, maka dia ngambil amara clothing seukuran dengan ujroh yang ma'ruf di apa di masyarakat tadi 3 juta sekian begitu. Gitu ya. Ya kali bintah rahmukumujian barakallahu. Ini. Ya kali bintah rahmukumujian barakallahu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan nam al-waqif wal-mawquf wal-mawquf alai wa nadil waqf na'am warakallahu fikum. Dan sekali lagi ikhwan rahmakumullah disebutkan semuanya di sini termasuk ikhwan rahmakumullah jan warakallahu fikum ya hukum berkaitan dengan nadir di dalam hadis ini dijelaskan ikhwan rahmakumullah boleh bagi nadir memberikan dari hasil ya tanah wakaf yang ia kelola na'am warakallahu yang diamanahkan kepada dirinya Nah, barakallah untuk memberikan ya hasil ya harta tersebut kepada siapa yang ia kehendaki dari kalangan teman-temannya. Nah, barakallah. Cerah ya. Boleh. Selama tidak namorokalafikum sampai namorokalafikum pada tingkat mutamawil. Yang mutamawil itu namorokalafikum mentang-mentang diizinkan akhirnya ngambil semuanya dijual sama dia, nggak boleh. Itu mutamawil, ya nggak boleh. Ya kalau dibilang marah-marah barakallahu boleh sekedarnya. Makan amarakallahu fikum sebagaimana yang seorang tamu misalnya nak makan sekedarnya amarakallahu bebas. Qadi bitah marhamukum jan barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam hadis ini. Kata amarakallahu fikum Ibnu Umar wala junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf wa yut'ima satiqan ghairu mutamawwil malan. Wallahu alam bisawab. Qaribat rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Nah, dari hadis ini rahman wa rahmukum jami'an diambil berapa faedah. Yang pertama, fi dalilun ala anna Khaybar malakahal muslimun. Dalam hadis ini na'am barakallahu fikum terdapat dalil bahwasanya Khaybar itu dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, wajudalika anna isbatal waqfiyah ya. Dan sisi pendalilan untuk faedah ini namaraqlafi tetapnya waqaf dalilun ala subuti aslil milki, itu menunjukkan dalil bahwasanya namaraqlafi asal kepemilikan itu sabit ya. Kalau enggak sabit enggak boleh diwakafkan ya. Kenapa? Di antara syarat apa hukum-hukum orang yang wakaf harta yang diwakafkan itu miliknya. Kalau enggak miliknya enggak boleh wakaf. Ya. Ya kan ibit rahmah rahmukum jan barakallahu. Naam. Li anna la yumkinu ayyuqafa ayyuqifa ahadun nam syai'an la yamliku, dikarenakan tidak mungkin ya seorang mewakafkan sesuatu yang bukan miliknya. Naam barakallahu. Tak boleh. Ya kan ibit rahmah rahmukum jan barakallahu. Dari hadis ini pula diambil faedah istisyaratu ahli ilmi wal fadli. Ya. Yeah. Anjuran untuk bermusyawarah. Ya, yeah. Minta namaraqlah pendapat orang yang berilmu dan orang yang mulia. Sekali lagi sudah kita sebutkan tadi namaraqlah fikum. Ya. Yeah. Bahwasanya dalam musyawarah namaraqlah fikum itu tidak ada satupun kerugian padanya. Bukan yang ada adalah na'amarakallahu fikum ya keuntungan yang banyak dan bisa mendatangkan na'amarakallahu fikum kebaikan-kebaikan di dalam musyawarah tadi. Ya kan fi tindah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Dan itu merupakan na'amarakallahu fikum kebiasaannya orang-orang soleh. Ya. Para sahabat sering seperti itu na'amarakallahu fikum kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam permasalahan yang sifatnya pribadi. Nawarakallahu fikum. Seorang wanita nawarakallahu fikum datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Saya sudah selesai idahnya ya Rasulullah. Si fulan datang sama saya mau melamar. Nah. Ya, kata Rasul, jangan, dia itu suka mukul. Ya. Yang lagi juga datang pada saya Rasulullah. Si fulan. Ya. Nawarakallahu fikum. Satu Abu Jaham, satu Muawiyah. Nawarakallahu fikum. Kan, ya. Nah, jangan. Dia itu miskin. Tidak punya apa-apa. Nawarakallahu fikum. Su'lukun lamalalah. Kata Rasulullah SAW. Lamalalah. Su'luk miskin. Tidak punya apa-apa. Nawarakallahu fikum. Maka dikasih. Ya. Nah, solusi yang terbaik. Nawarakallahu fikum. Kan ini bintang rahmat. Masalah kan sensitif ya. Ya. Masalah sensitif. Masalah nam pendamping hidup. Nam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah sama orang yang berilmu. Nam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini bintang rahmat. Rahmatullahi wabarakatuh. Nam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhirnya dia apa? Dinikahkan dengan Usama bin Zaid. Kan ini bintang rahmat. Rahmatullahi wabarakatuh. Termasuk diantaranya ini, Naam. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta musyawarahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Khalifatun rahmakum syekh barakallahu. Sehingga dalam musyawarah itu sendiri Naam barakallahu. Ya, terdapat Naam fadilah yang banyak bagi orang yang menjalankannya. Satu di samping merupakan bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan ia bertanya kepada ahlul ilm, ya. Juga termasuk Naam ya, menerapkan dan mewujudkan simatul muslimin. Ya. Simatul muslim wa amruhum syura bainah. Saya. Khalifatun rahmatun barakallahu fik. Sawar. Kemudian yang ketiga, fadilat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haitsu innahu laja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum min afqabin nasi ra'yan wa ashahha fahman. Khalifatun rahmah rahmukum syekh. Dalam hadis ini menunjukkan akan keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara, dalam sebuah perkara. Barakallahu fikum. Ya. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang tajam pikirannya. Barakallahu fikum. Ya, sahih pemahamannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai-sampai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyaku fikum muhtisun, yakni mulhamun fa Umar." Kalau ada orang yang dikasih ilham Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar itulah orangnya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersamaan dengan itu tetap Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta pendapatnya beliau. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kemudian PD, saya akan pintar Naam barakallahu, enggak usah musyawarah-musyawarahan. Naam barakallahu. Ya, seperti itu Naam barakallahu. Ya, qadifatun rahmah makmujan barakallahu. Musyawarah itu ya tidak sekedar menelurkan Naam barakallahu pemikiran-pemikiran. Enggak, ya. Ya, qadifatun rahmah makmujan barakallahu. Tapi lebih daripada itu. Kemudian faedah yang 6. Baiklah, yang berikutnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ittihamur ra'yi anal insan la ya'ju bi ra'yihi. Naam barakallahu fik. Hendaknya 6. Jangan terlalu percaya dengan apa pemikirannya. Naam barakallahu fik. Menuduh pemikirannya. Naam barakallahu fik. Ittihad. Sehingga seorang manusia hendaknya tidak merasa takjub dengan pemikirannya. Dengan pendapatnya. Ini pendapat saya, ini paling zen. Naam barakallahu fik. Qalifatun rahmah rahmukum syekh barakallahu fik. Bal yattaimu ra'yahu. Hendaknya dia Naam barakallahu fikum menuduh pemikirannya. Fahadha huwalladhi amara bi Umar. Inilah yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ayyuhan nas ittahimu ar-ra'ya. Tuduhlah Naam barakallahu fikum pemikiran. Ya. Summa istashhadta fi dhalika ma jara minhu fi sulh al-Hudaybiyah haitsu 'arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi syurut allati ishtarataha ala nafsi ma'al kuffar. Kemudian beliau berdalil dengan apa yang terjadi pada apa? Pada perjanjian Hudaybiyah. Perhatikan yang pada perjanjian Hudaybiyah Naam barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk Naam barakallahu fikum nggih untuk Naam barakallahu menghapus dalam hasil kesepakatannya menghapus namanya. Qalifatun rahmah rahmukum insya Allah barakallahu fikum. Musyawarah. Qalifatun rahmah rahmukum insya Allah barakallahu fikum. Jadi jangan terlalu pede ya dengan apa? Dengan Na'am barakallahu fikum, pemikirannya dengan pendapatnya. Kemudian dalam hadis ini na'am barakallahu fikum, dalam hadis ini pula na'am kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdapat fadilatu Umar fi istisyarihi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan Umar bin Khattab ya, ketika dia minta musyawarahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta musyawarah, minta pendapat ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Fi aidan juga na'am barakallahu fikum, dalam hadis ini ada faedah manqabatu Umar, keutamaan Umar bin Khattab. Ya. Haitsu ikhtara ay yakhruja an fasamalihi lillah. Ya, dari sisi na'am barakallahu fikum, dia memilih harta yang paling berharga untuk ia wakafkan ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menunjukkan na'am barakallahu fikum akan keutamaan beliau. Na'am barakallahu fikum. Ya, karena tahu nama Allah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani fillah rahimakum wa rahmakumullah. Nah, maka dia pun milih. Ternyata dia dapat di harta yang paling baik menurut beliau adalah tanah yang ia dapatkan di Khaybar. Akhwani fillah rahimakumullah. Maka akhirnya beliau pun dengan hasil musyawarah yang beliau lakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakafkan tanah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu. Naam. Ikhwani fi din rahmakum jami'an barakallahu. Kemudian naam barakallahu fikum, dalam hadis ini naam diambil faedah husnul ta'bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Indahnya ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan kepada Umar radhiyallahu anhu. Enggak langsung oh atau begini ya, begini ya, enggak. Ya. In syi'ta ya habasta aslaha wa tasaddaq biha. Lain in syi'ta gitu. Kenapa? Dia tahu na barakallahu fikum posisi ini, na barakallahu fikum posisi barang ini itu barangnya Umar yang pada asalnya Umar na'am warakallahu fikum memiliki hak untuk menggunakan sesuai dengan keinginannya. Na'am warakallahu fikum. Ya. Khalifat Mbah Maramukmu. Maka beliau pun menggunakan insyita. Ya, jika kamu mau na'am warakallahu fikum. Na'am warakallahu. Tapi kalau lafaz semacam ini kamu gunakan na'am warakallahu fikum untuk doa kepada Allah, enggak boleh. Na'am warakallahu fikum. Ya. Itu termasuk ibarat yang jelek. Na'am warakallahu fikum. Ya. Tapi ibarat ini semacam ini yang bagus ketika kondisinya na'am warakallahu seperti yang terjadi pada Umar. Tapi kalau antum gunakan ibarat tersebut ketika berdoa kepada Allah, ya Allah jika engkau mau kabulkanlah doaku, jika engkau mau enggak usah kabulkan, itu enggak boleh na'am warakallahu. Ya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Khalifah bin Rahmah rahimakumullah barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam syarah hadis ini dalam kitab Fathul Jawlil Ikram. 6. Subutu hadan nau minat tasarruf. Yeah. Tetapnya jenis ini, yaitu waqaf na'am warakallahu fikum, termasuk pengelolaan harta na'am warakallahu fikum. Waqaf termasuk tasarruful mali. Yeah. Termasuk tasarruf maliyah, penggunaan harta na'am warakallahu, dan itu sebaik-baik tasarruf. Yeah. Ya. Ya kali witnah maramukum. Kalau enggak sebaik-baik tasarruf, Rasulullah enggak akan itu, enggak akan mengutamakannya. Jadi akan disebutkan yang lainnya. Kan gitu ya. Ya kali witnah maramukum insyaallah barakallahu. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan, ihbis aslaha wa tasaddaq biha na'am warakallahu. Yaitu waqaf tadi. Jelas ya. Ya khali bin rahmah rahmukum jalan barakallahu. Nah. dan lain sebagainya dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa antum baca, banyak sekali faedahnya. Ikhwan fil Islam muslim fil dalam kitab Fathul Jalal Ikram. Anda tahu. Apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah itu pemberian. Yeah. Pemberian kepada orang lain. Nah, pemberian kita jenis al-marakullah. Hibah sama atiyah itu sama. Nah, al-marakullah. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Dan ini, ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ada dua. Hibah yuratu biar rujuk, ada hibah yang la yuratu biar rujuk. Kalau yang dan boleh dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Kalau la yuratu biar rujuk, maka na'am barakallahu fikum sudah ketika dibahkan ini sayang sama kamu, khalas na'am barakallahu fikum, maka barang itu sudah jadi miliknya dia. Ya. Dan terkait dengan hal ini na'am barakallahu fikum, ada kehususan hukum berkaitan dengan hibah seorang tua kepada anak-anak. Ini anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, i'dilu baina auladikum. Ya, adillah kalian terkait dengan memberikan kepada anak-anak kalian. Kalian bintah marahmukum ujian barakulahikum. Itu berkaitan dengan hadisnya Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir memberikan kepada Nu'man sebuah pemberian yang tidak diberikan kepada anak-anaknya Bashir yang lain, maka ibunya Nu'man amarakallahu mengatakan, "Lah, saya tidak ridho pemberian ini sampai engkau persaksikan pemberian ini kepada Rasulullah SAW." Akhirnya Bashir membawa Nu'man kepada Rasulullah SAW dan menceritakan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, kamu berikan enggak hal ini pada anak-anakmu yang lain?" Sudah ya. Enggak, cuma ini saja. Kalau begitu, la tushiduni alal jawr. Jangan kau jadikan aku sebagai saksi pada perkara kedzaliman. Nawarakallahu. Kemudian Rasulullah, dilupaini alatikum. Nih, adillah kamu terkait dengan pemberian terhadap anak-anak. Karena anak-anak itu nawarakallahu. Pemberian kepada anak-anak itu ada yang sifatnya nafkah. Nafkah itu pemberian wajib bagi mereka nawarakallahu. Kan itu ya. Qolibillah marhamuk mujan barakallahu. Ada warisan. Pemberian tersebut apa? Terjadi setelah apa? Setelah kematian orang tuanya. Nah, barakallahu. Nah, selain daripada itu hibah, nah, atau atiyah pemberian, maka konsepnya seperti itu. Yakni ya adil. Adil dalam bab ini adalah at-taswiyah bainahum. Nah, barakallahu. Taswiyah bainahum. Ya. Dikasih sama rata. Satu peta, kasih peta. Satu peta, kasih beras. Ya. Ya. Kasih mobil. Nah, warakulah fikum. Beda dengan itu, dengan nafako. Kalau nafako kan tergantung. Ya. Tergantung, nah, warakulah fikum. Kebutuhan masing-masing. Yang sudah mondok, beda. Yang masih bayi, nah, warakulah fikum. Ya. Itu nafako. Allah Allah. Nah. Nah, ada pertanyaan. Misal ada seorang yang wakaf sebidang tanah kepada lembaga tertentu, maka lembaga tersebut ingin menjual tanah wakaf orang tadi untuk dibelikan sebidang tanah di tempat yang lain. Karena tanah wakaf tadi tidak sesuai tempatnya yang diinginkan. Lembaga lembaga tadi, apakah ini diperboleh? Yang jelas tetap na'am warakallahu sebagai yang sebagaimana yang diinginkan oleh wakif na'am warakallahu fikum. Ya. Sebagaimana diinginkan oleh wakif yaitu digunakan untuk na'am warakallahu fikum hal-hal tadi. Ya, untuk pondok, untuk yang lain na'am warakallahu fikum yang sifatnya bir. Alafu, nawarakulaf, dah selesai waktunya. Alafu ala taksir, nawarakulafikum. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairah atas istima'ikum. Naqtafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.